terlalu lama aku mencintaimu. Semakin lama terasa semakin merasa gila. Ingin rasanya lepaskan dirimu, karena dirimu tak ada gunanya. Kita mencoba manusia, semua harapan dan semua yang diimpikan pagi pun hilang. Malam pun jadi siang, memacu jantung, semua terlupakan. Yakinkan diriku bisa hidup tanpa kamu, meskipun jalan cahaya tinggalkan semua, tak ada gunanya lupakan semua, hilangkan saja. Aku tak ingin mati terkena racun. Lepaskan semua yang menjerat dalam diri.